Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمة، رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebesar-besar kesyukuran. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita mendapatkan nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka waktu tersebut benar-benar termanfaatkan untuk amal saleh, untuk kebaikan. Karena berapa banyak hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan mereka kenikmatan sehat dan waktu luang, tetapi kesempatan itu berlalu begitu saja dalam hal yang sia-sia. Bahkan terkadang kesehatan dan waktu luang dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala iyadan billah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Padahal sesungguhnya kesehatan itu ada faktor-faktor yang bisa menghilangkannya ketika datang rasa sakit. Sebagaimana waktu luang akan ada faktor-faktor penghalangnya di saat kesibukan sudah menumpuk. Ketika seseorang sudah ditimpa sakit, betapa besarnya angan-angan dia untuk bisa memanfaatkan masa-masa sehatnya, karena penyesalan mulai datang menghampirinya. Demikian pula waktu luang. Ketika dia sudah banyak dilalaikan oleh kesibukannya, berangan-angan dan berharap dia sekiranya memiliki waktu yang cukup untuk belajar, menuntut ilmu, beramal saleh, baca Quran. Tetapi barakallahu fikum, waktu yang sudah berlalu tak akan mungkin akan kembali lagi. Dan benar-benar setiap hamba di yaumul qiyamah akan berada dalam penyesalan yang luar biasa di saat masa hidupnya yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, masa sehatnya, masa luangnya tidak benar-benar dia manfaatkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Namun yakinlah bahwa penyesalan ketika hari itu, maka sungguh dia penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Maka jika ingin menyesal, sekaranglah kesempatannya kita akan menyesal. Yang akan bermanfaat penyesalan tersebut bagi kita. Ikhwan fiddin, ma'asyural ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya kita akan masuk dalam hadis yang ke-82 dari kitab Usulul Iman. Pada bab an-nahyu anil akhdhi minal kutubis sabiqah. Larangan dari mengambil atau na'am, larangan dari mengambil dari kitab-kitab yang terdahulu. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ رَوَاهُ الْإِسْمَعِينِ فِي مُعْجَمِهِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi, mereka menulis dari Taurat. Lalu mereka menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya kedunguan yang paling dungu dan kesesatan yang paling sesat adalah satu kaum yang mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh nabi mereka kepada nabi selain nabi mereka, dan mereka juga berpaling kepada umat yang lain selain daripada umat mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, awalam yakfihim, belumkah cukup bagi mereka, anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, bahwa kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alkitab yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dhalika la rahmatan, sesungguhnya padahal itu merupakan rahmat, wa dhikra liqaumi yu'minun, dan peringatan bagi kaum yang beriman. Al-Ankabut ayat 51. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Isma'ini dalam Mu'jamnya dan Al-Imam Ibn Mardawai rahimahumallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah bahwa fi hadal hadithi, di dalam hadis ini terdapat larangan untuk mengambil sesuatu, ayat-ayat dari Taurat dan Injil serta kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa demikian? Karena semua kitab-kitab yang terdahulu sudah dimansukh, sudah dihapuskan dengan datangnya Al-Quranul Karim. Maka sesuatu apabila telah dihapuskan, fa'innahu la yu'malu bih, maka tidak boleh diamalkan. Karena sudah dimansukh. Telah berlalu pada pertemuan yang lalu, penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika kita menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang termasuk kategori ayat mutasyabihat mencakup ayat yang sifatnya mutlak, yang sifatnya mujmal, yang sifatnya mansukh. Itu diantaranya. Termasuk contoh yang sudah dimansukh adalah terkait dengan iddah wanita yang kematian suami. Allah katakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Dan orang yang hendak meninggal di antara kalian, dan dia meninggalkan beberapa orang istri, maka hendaknya mereka menulis wasiat sebagai nafkah bagi para istri selama 1 tahun. Maka yang difahami dari ayat ini secara zahir, bahwa iddah masa menunggu wanita yang kematian suami adalah 1 tahun. Akan tetapi, barakallahu fikum, hukum itu sudah dimansukh, sudah dihapuskan dengan firman Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 Dan orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan beberapa orang istri, maka hendaknya para istri mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau sudah melewati 4 bulan 10 hari, boleh kalau wanita tersebut ingin menikah lagi dengan lelaki yang lain. Fabarakallahu fikum, maka tidak boleh untuk kemudian beralasan, ini kan ayat Al-Quran, saya beramal dengannya, berdalil dengannya. La, abadan. Sesuatu yang sudah dimansukh, yang sudah dihapuskan, la yu'malu bik, tidak boleh diamalkan. Kadzalika barakallahu fikum, demikian pula kitab-kitab yang terdahulu, At-Taurat wal Injil, Zabur, dan kitab apapun yang ada, kulluha mansukhatun, semuanya telah dimansukh, dihapuskan dengan datangnya Islam dan diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yu'malu bin nasikh, diamalkan sebagai atau yang menjadi nasikhnya, yang menghapuskannya. Maka barakallahu fikum, berbagai macam syariat-syariat yang ada ini hanya berlaku di masa kenabian mereka dari umat-umat sebelum kita, yang sudah berhenti, sudah berakhir dengan datangnya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka termasuk di antara kekhususan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada umat atau nabi yang sebelumnya, yaitu bahwa syariat nabi-nabi yang terdahulu hanya dikhususkan bagi umatnya di masa itu, sementara syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berlaku secara umum sampai hari kiamat, bahkan mencakup jin dan manusia. Mencakup jin dan manusia. Sehingga barakallahu fikum, fasyari'atu nahiyal hakimah, syariat kita ini sebagai hakim pemutus. Wahiyal muhaiminah, dan dia sebagai penjaga atau sebagai penguji. atas syariat-syariat yang sebelumnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah khatamur rusul, penutup para nabi dan rasul, yang wajib ditaati oleh seluruh makhluk, baik jin maupun manusia, Yahudi maupun Nasrani, dan siapa saja. Naam. Dari semua agama-agama yang ada di muka bumi ini, tidak boleh bagi seorang pun dari mereka untuk menyatakan bahwa saya mengikuti syariatnya Nabi Musa. Tidak boleh. Atau dia menyatakan aku masih akan berpegang dengan agama Nabiullah Isa. Isa kan Rasul Allah. Lah, tidak dibolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sebuah sumpah, berarti apa yang akan beliau sebutkan setelah itu adalah perkara besar, perkara yang sangat penting. Maka Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa masih hidup di saat ini, di zaman ini, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, tidak boleh bagi dia, tidak halal bagi Nabiullah Musa alaihi salam, kecuali keharusan bagi dia untuk mengikuti aku, mengikuti ajaranku. Pertanyaannya adalah, fakaifa bighairi Musa, lalu bagaimana kalau itu selain Nabiullah Musa alaihi salam? Ada salah satu dari umatnya yang mereka mengaku sebagai kaum Yahudi, aku akan tetap berada di atas agama Nabi Musa. Seorang Nasrani menyatakan aku akan tetap berpegang dengan agama Nabi Isa. Abadan, la yajuz. Tidak boleh. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, bahwa agama mereka yang mereka peluk, qad harrafu wa baddalu, sudah mereka rubah, sudah mereka ganti. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, mereka mengganti ayat-ayat tersebut yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk mendapatkan dunianya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla meletakkan di dalam Al-Qur'an keputusan hukum terkait dengan syariat nabi kita dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Allah katakan, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Para nabi telah Allah ambil dari mereka perjanjian. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, tatkala atau manakala aku memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian datang kepada kalian rasul. Dan rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Musaddiqul lima ma'akum, yang dia membenarkan apa-apa yang ada pada kalian dari ajaran kalian, dari kitab kalian. Latu'minun nabihi. Benar-benar kalian akan beriman kepadanya ketika nabi itu datang. Dan lihat barakallahu fikum, perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menekankan keimanan itu dengan kalimat-kalimat penguat. Allah tidak menyatakan tu'minu nabih la, diiringi, diawali dengan lamut taukid di awalnya dan nun taukid di akhirnya, nun saqilah yang bertasydid, la tu'minun nabih. Benar-benar kalian harus beriman kepadanya. Walatan surunnah, dan kalian benar-benar harus menolongnya, juga dikuatkan dengan kalimat-kalimat penguat. Allah tidak katakan watan surunahu la. Walatan surunnah. Qala, Allah katakan, aakrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian setuju dan menerima perjanjian dariku? Allah mengambil perjanjian dari para anbiya. Qalu, mereka menyatakan, aqrarna, kami setuju ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikanlah dan aku bersama kalian. Naam, adalah para saksi. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, laqad akhadallahu ta'ala al-mitsaqa 'ala ar-rusul. Allah telah mengambil perjanjian yang kuat. Al-mitsaq, perjanjian yang kokoh dari para rasul, bahwa jika diutus kepada mereka rasul, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, an yattabi'uhu, agar mereka mengikutinya. Jika para rasul tadi seluruhnya telah Allah ambil perjanjian dari mereka dan keharusan bagi mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fa kaifa bighairihim, lalu bagaimana dengan yang lain? Oleh karena itu termasuk di antara yang juga semakin memperjelas hal ini kepada kita, bagaimana tatkala akan turunnya nanti Nabiullah Isa alaihi salam di akhir zaman, karena beliau belum wafat, Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat beliau di sisinya. Naam, yang nanti beliau di saat turun akan hidup selama 7 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan 40 tahun kehidupan beliau di bumi. Namun riwayat yang lain menyebutkan beliau setelah turun hidup selama 7 tahun. Maka mereka para ulama menjelaskan bahwa di saat beliau diangkat ke langit berumur 33 tahun. Maka masa kehidupan di bumi setelah beliau turun selama 7 tahun, beliau berumur 40 tahun. Dan sampai saat ini Nabiullah Isa belum wafat. Allah angkat di sisinya. Maka ketika beliau barakallahu fikum turun, yang termasuk di antara tanda-tanda besar hari kiamat, yang akan berkumpul di masa itu, naam, dengan tanda besar hari kiamat yang lain, yaitu munculnya Al-Imamul Mahdi dan juga bertemunya beliau dengan Dajjal, yang kemudian Dajjal akan terbunuh di tangan beliau alaihissalam. Pada dasarnya, setiap kali Dajjal melihat jasad Nabiullah Isa, dia meleleh seperti garam yang meleleh di dalam air. Sekiranya terus dibiarkan begitu, dia akan habis, hancur binasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan kehendak dan masyiahnya, na'am, dengan masyiahnya dan hikmahnya, untuk Dajjal terbunuh dengan ditombak oleh Nabiullah Isa dan beliau memperlihatkan darahnya kepada kaum muslimin. Di saat beliau turun di Manaratul Baydha, di Menara Putih, di sebelah timur Masjid Damaskus, di atas sayap-sayap para malaikat. Pada waktu itu beliau akan turun pada waktu salat subuh. Lalu kemudian Al-Imamul Mahdi menyatakan, Ta'al salli ma'ana. Kemarilah, salatlah bersama kami untuk mengimami kami salat subuh. Qala la. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadihil ummah. Sesungguhnya sebagian kalian menjadi pemimpin bagi yang lainnya sebagai pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat ini. Maka beliau salat di belakangnya, Al-Imamul Mahdi menjadi makmum. Dan beliau di saat turunnya tidak dalam posisi sebagai nabi dan rasul yang baru dengan membawa ajaran agamanya. Akan tetapi beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau termasuk di antara misi besarnya adalah menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi dan tidak menerima lagi al-jizyah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka umat beliau yang mereka barakallahu fikum na'am menyembah salib dan mereka makan babi-babi, maka nabi mereka yang mereka agungkan, yang mereka menyatakan beriman kepadanya, maka misi besar di saat turunnya adalah di antaranya menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala katakan, fahadha fihi raddun 'ala alladziina yaquluna al-an. Di sini padanya terdapat bantahan atas orang-orang yang mereka menyatakan saat ini, innal yahuda 'ala din, bahwa Yahudi di atas agama yang benar. Wan nasara ala din, dan Nasrani di atas agama yang benar. Wal muslimin ala din, dan muslimin atas agama yang benar. Dan bahwa masing-masingnya menginginkan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa dua umat tersebut juga masing-masing mengikuti rasul dari rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak heran kalau kemudian mereka dengan anggapan-anggapan itu na'am mempoles kesesatan kaum Yahudi dan Nasrani dengan istilah-istilah agama Ibrahimiyah. Naam. Maka mereka mengupayakan adanya wahidatul adyan, penyatuan-penyatuan agama yang dikatakan ini agama-agama samawi. Dan sudah banyak dilakukan. Terkhusus oleh tokoh-tokoh besar Ikhwanul Muslimun atau Ikhwanul Muslimin, semisal Dr. Hasan At-Turabi di Sudan. Demikian pula yang banyak dilakukan Yusuf Al-Qardawi di Qatar sebagai mufti Qatar dan telah ditetapkan sebagai tokoh teroris internasional. Orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum yang terus mengupayakan adanya wahdatul adyan, penyatuan-penyatuan agama, sebagaimana pendiri Ikhwanul Muslimin sendiri Hasanul Banna menyatakan bahwa permusuhan kita dengan kaum Yahudi tidak berkaitan dengan urusan agama, dengan urusan akidah. Perbedaan kita dengan mereka hanya ada pada urusan teritorial. Perebutan wilayah. Mereka merebut Palestina dari tangan kaum muslimin. Ya subhanallah. Aina al-uqul? Di mana akal itu diletakkan? Naam. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh kemudian melanjutkan penjelasannya. Bagaimana bisa dikatakan itu benar dan bisa diterima dalam keadaan setelah diutusnya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ahada yutba illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh untuk diikuti selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekali lagi Nabi alaihi salatu wassalam bersumpah dengan nama Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Artinya apa? Dengan penyebutan sumpah bahwa jiwaku berada di tangan Allah, seandainya aku jujur, silakan Allah subhanahu wa ta'ala ambil nyawaku. Kalau aku dusta dalam yang aku ucapkan. Ini diantara konsekuensi dan hikmah dibalik penyebutan sumpah dengan kalimat walladzi nafsi biyadi atau walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Maka beliau katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidak ada satu orang pun dari umat ini. Umat itu terbagi dua. Ummatud da'wah dan ummatul ijabah. Ummatud da'wah yaitu selain muslimin yang masih berlaku dakwah kepada mereka. Yang mereka diajak, dipanggil, dituntut untuk masuk Islam. Dan yang kedua adalah ummatul ijabah yang sudah menerima dan beriman dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu orang pun dari umat ini, ummatul da'wah, yang mereka mendengar tentang diutusnya aku. Baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani. Penyebutan Yahudi dan Nasrani itu sekedar contoh saja, bukan sebagai batasan. Maka siapapun dia, Al-Budhiyah wal-Hindus, naam, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diutusnya aku, naam, lalu dia tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Dipastikan. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kata Syekh, setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak pantas bagi agama apapun, bagi syariat apapun untuk ada di muka bumi ini selain daripada millatul Islam. Selain daripada ajaran Islam, selain daripada syariat Islam. Umat-umat yang terdahulu, ajaran mereka, kitab-kitab mereka sudah habis masanya dan tidak boleh lagi diamalkan setelah pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal katakan di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab yang dibacakan kepada mereka. Maka Syekh katakan, fal kitabu alladhi huwal Qur'an kafin. Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim kafin, sudah mencukupi. Maka tidak sepantasnya untuk pergi kepada Taurat, datang kepada Injil, menoleh kepada Zabur, dan kitab-kitab apapun dari selain itu. Karena dia adalah kitab-kitab yang sudah berhenti masa untuk beramal dengannya. Perhatikan kalimat Syekh yang luar biasa ini. Falladhi anzalaha huwa jalla wa ala. Yang menurunkan kitab itu Allah. Taurat, Injil, Zabur. Yang menurunkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi anha al-amala biha. Dan dia pula lah yang memberhentikan untuk beramal dengannya. Jangan cuma diambil bagian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya dan memerintahkan beramal dengannya, namun tak kala masa Allah menghentikan beramal dengannya, tak mau terima. Idzan la tu'minuna billah. Kalian tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, jika kalian memang mengaku beriman kepada Allah. Dusta kelain iman kalian kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya, kitab-kitab yang terdahulu, dan Allah pula lah yang menghentikan untuk beramal dengannya, kemudian Allah mengihalahkan, mengalihkan kepada Al-Quran. Yang ini stop ya, ini sudah disiapkan yang baru untuk kalian, yang sudah mengumpulkan apa yang sudah ada pada umat-umat terdahulu. Tidak ada yang tersisa di dalam Al-Quranul Karim. Apapun yang memberikan maslahat kepada manusia. Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Di saat Salmanul Farisi radhiyallahu ta'ala an, ditanya oleh seorang Yahudi. Hal allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah? Apakah Nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai urusan buang air dibahas? Ajar. Tentu. Islam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai pun urusan buang air. Apalagi masalah yang lebih besar daripada itu. Buang air tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Istinja tidak boleh kurang dari tiga batu. Tidak boleh na'am barakallahu fikum untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Terus demikian, sekian banyak masail dalam bab ini. Urusan itu saja sudah begitu rinci dan begitu detailnya dibahas di dalam Islam, maka tidak ada celah dan peluang bagi siapapun untuk masih mau menoleh kepada yang lain. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kecukupan bagi mereka dengan Islam, dengan Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakin bahwa di dalamnya ada rahmat, na'am, dan peringatan bagi kaum yang beriman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tersisa waktu 1 menit. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan pada pertemuan besok malam bi'idhnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.